Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaqal hadits kitabullah wa kharal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syaral umuri muhtathatuha fa inna kulla muhtathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar adani allahu wa iyyakum minnar. Hadirin fillah rahimah wa rahmatullah, sebelumnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan ya waktu dars. Hadirin fillah rahimah wa rahmatullah wa barakallahu. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala menggantinya dengan yang lebih baik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakum jami'an barakallahu fikum. Pada kesempatan yang lalu kita telah mulai membahas tentang al-wasiyah, mafhumnya, definisinya, kemudian barakallahu fikum dalil yang mendorong agar kita barakallahu fikum melakukan wasiat. Karena itu kesempatan terakhir bagi kita, bagi seorang hamba untuk menambah kebaikan-kebaikan sebelum dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan ketika seorang meninggal dunia, amalnya, ya, semuanya, ya, itu sudah terputus sama sekali. Ya, la matabu ma'atam in qata amalhu illa min salatin. Jika mati anak Adam, maka terputuslah semua amal-amalnya kecuali tiga. Na'amarakallahu fikum. Dan wasiat itu na'amarakallahu fikum bisa kita wujudkan salah satu dari tiga yang dikecualikan. Sedekah jariyah. Na'amarakallahu fikum al-ilm yuntafa' bi walatun shalih. Na'amarakallahu fikum. Itu dengan wasiat. Makanya na'amarakallahu fikum harus betul-betul digunakan. Meskipun hukum asalnya wasiat itu mubah. Boleh-boleh. Mau gak wasiat terserah. Wasiat kalau wasiat terserah amarakul mubah-mubah saja amarakul. Tapi eman kalau kemudian di terluput dari kesempatan itu. Khalifuddin rahimahullah. Sekarang kita akan bahas tentang duabit. Kalau kita sudah mengerti tentang apa itu wasiat amarakul duabit, ketentuan-ketentuan dalam wasiat. Khalifuddin rahimahullah, khusus berkaitan dengan wasiat harta amarakul. Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, dan ini yang akan disebutkan salah satu dhabitnya dalam hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas yang akan kita baca. Nah, marakallah. Baiklah, kon dhabitnya ya, yang pertama ya, sulus wa aqal. 6. Sepertiga ya atau kurang daripadanya. Yang kedua, amarakallahu fikum, diberikan kepada selain ahli waris. Ikhwani fiddin rahimah rahmatullah. Qal ma'alifu rahimahullah. Wa an Sa'd ibn Abi Waqqasin. Dan dari sahabat yang mulia Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai beliau. Qala, beliau mengatakan, ini tentunya nama hadis ini nama rokalau fikum ada kisahnya nama rokalau. Mukhari fitn rahmatullah. Ini maudhu syahid yang disebutkan oleh Mu'alif rahimahullah ta'ala. Ya, berkaitan dengan bab yang diinginkan. Itu bab wasiat. Mukhari fitn rahmatullah jami'an wa barakallahu fikum. Ya, dan konteks hadis ini nama rokalau fikum secara utuh itu kisahnya Sa'd bin Abi Waqqas ketika haji wa'ad bersama Rasul alaihi salatu wasallam. Ternyata na'amurakallahu fikum, beliau mengalami sakit saat itu. Sampai dia khawatir kalau dia meninggal di Mekah. Yeah. Dalam keadaan beliau benci untuk meninggal di situ setelah dia hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka sebagai kebiasaan dari Nabi SAW, ketika ada sahabatnya yang sakit, nih, atau beliau tidak mendapati ada salah seorang sahabatnya, dia akan mencari. Mencari. Di mana keberadaan sahabat tersebut, wong biasanya kumpul, kok tiba-tiba enggak ada. Jadi memiliki sifat tafakut, merasa apa? Merasa kehilangan dengan sahabat-sahabat. Bukan buasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sangat perhatian dengan sahabat. Tahu saat apa Ibnu Abi Waqqas radhiyallahu fikum sakit dikunjungi. Dijenguk. Saat itulah radhiyallahu fikum saat maka Abu Waqqas menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rangka bertanya. Setelah menyampaikan keluhannya. Khalifah bin Ta'ammar. Bahwasanya beliau khawatir akan meninggal dunia di Mekah. Tapi jika dia dikasih asjid, dikasih hiburan oleh Rasulullah SAW, tidak, kamu tidak akan meninggal saat ini. Maka ikut hidup panjang Ta'ammar. Akan amarakulahikum. Banyak orang yang mengambil manfaat darimu. Dan banyak pula orang yang menjadi celaka karena sebab Ta'ammar. Itu juga merupakan tanda buahnya Nabi SAW dan terjadi. Waktu itu saat Abu Waqqas cuma punya anak satu perempuan. Yang disitulah muncul keinginan untuk bertanya. Beliau mengatakan, Amarakallahu fikum. Qultu ya Rasulullah wa ya Rasulullah. Ana dumalin. Wahai Rasulullah, saya punya harta banyak. Ma'arakullah. Wala yarisuni illa ibnatun li wahidatun. Sementara yang mewarisi dari hartaku itu cuma satu anak perempuan saja. Ma'arakullah. Kali ini, jadi baiknya itu ma'arakullah bertanya semacam ini itu karena apa? Dia merasa, ahli warisnya cuma ini. Kali ini hukumnya. Bukan berarti na'amarakallahu fikum beliau mengingkari ada ahli waris yang lain. Ada anak-anak saudaranya. Kan banyak ya na'amarakallahu. Qaribit rahmarahmu. Jawabannya kalau pengen mencari kebaikan, tidak hanya sekedar meninggalkan itu untuk ahli warisnya, cuma hanya satu saja itu na'amarakallahu. Dan ternyata na'amarakallahu fikum, beliau berumur panjang sampai 6 punya anak laki-laki 17, perempuannya 12. Jadi 29 anak na'amarakallahu fikum. Enggak cuma satu. Jadi satu enggak bagus. Qaribatun rahmarahmu. Beliau pun bertanya kepada Rasulullah. Jadi baiknya karena ini na'amarakallahu. Baiknya dorongan dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan semacam ini. Itu ketika saat itu beliau hanya memiliki satu orang anak. Kapan guru dikek nosak apa bocah siji tok nek kaken banyakan. Yang itu ya. Pikirannya seperti kan itu. Akhirnya lama bertanya. Apa atas sadaqah bi sulusai mali? Ya Rasulullah, bolehkah karena sebab itu tadi, bolehkah saya bersedekah 6 dengan 2/3 hartaku. 2/3. Sepertiga enggak cukup toh dikena bu. Wong bocah siji bae kan ngono ya. Yang sepertiga dikasihkan untuk sedekah. Dalam sebuah riwayat apa usi bilusim bisulusimah. Dalam riwayat yang lain disebutkan afa usi fi thulutsai mali, apakah boleh aku berwasiat? Nah, barakallahu fikum, dengan ya 2/3 harta. Di situ nah barakallahu fikum diambil faedah berkaitan dengan wasiat. Ya, terkait dengan wasiat nah barakallahu fikum enggak boleh. Kita berwasiat nah barakallahu fikum berupa harta untuk diberikan kepada pihak lain nah, atau sebuah kelompok nah barakallahu fikum selain ahli waris ya lebih dari 1/3. Di antaranya lebih dari 1/3, 2/3 itu lebih dari 1/3 ya. Nah, barakallahu. Qarib entah marham. Maka Rasulullah mengatakan, "Lah, enggak boleh." Iya, yeah, 2/3 enggak boleh. Qarib entah marham. 6. Qultu saat bertanya lagi, "Apa atau saddaku bisatrihi? Boleh enggak aku bersedekah dengan separohnya? Separuh hartaku." Ya. Yeah. Maka Rasulullah SAW, "Lah, enggak boleh. Itu masih banyakkan." Nah, barakallahu fikum. Ya. Rasul mengatakan, "Enggak boleh." Dan saat bertanya lagi, "Qultu apa atau sadaku bisulusihi? Boleh enggak aku bersedekah dengan 1/3 hartaku?" Ya, yeah. Rasulullah SAW mengatakan, enggak pakai mengatakan la ya. Tapi na'am barakallahu fikum sudah ngasih warning. Boleh tapi ngasih warning ya, na'am barakallahu fikum. Ya. Boleh tapi ngasih warning. Kan ibadah hukummu. Kata Rasulullah SAW, as-sulus was-sulusu katsir. Ngasih warning ya. 1/3, enggak apa-apa. Tapi itu sudah banyak sekali. Ngasih warning. Ya. Kan ibadah marhum. Setelah itu beliau menyebutkan alasannya. Kenapa kok seperti itu? Ya, yeah. Kok enggak boleh 2/3, enggak boleh setengah. Boleh 1/3 itu pun sudah banyak sekali. Nek iso ojo 1/3 kan ngono ya. Nah, barakallahu fikum 1/4, 1/5, pokoknya kurang dari 1/3. Yang penting nah barakallahu fikum kamu sedekah, kamu wasiat. Ingat ya. Ya kan ibadah entah marhamakumullah. Ya, yang dengan wasiat itu tidak sampai mendaratkan kepada ahli waris yang antum tinggalkan. Kan ya. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan alasannya, innaka sungguh engkau wahai sahab. Intadara warasataka aghniya'a khairun min antadarahum alatan. Ya takaffafunan nasa. Sungguh engkau wesat. Kau tinggalkan ahli warismu dalam kondisi berkecukupan. Itu lebih baik daripada engkau tinggalkan ahli warismu dalam kondisi alah kekurangan. Ya takaffafunan nas. Mereka pun berkeliling minta-minta kecukupan pada manusia. Kali fitnah marah mukmujami anak barakallah. Dari sini kali fitnah marah mukmujami barakallah diambil faedah nah barakallah. Banyak sekali faedah nah barakallah bisa diambil dari sini. Kali fitnah marah mukmujami. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahutaala. Tapi kaitannya dengan babul wasiyah. Munasabatu hadal hadis babil wasiyah. Kesuan hadis ini disebutkan oleh mu'alif rahimahullah dalam bab wasiyah. Wadihun bayanun ala dhawabit dhawabitin min dhawabitil wasiyah. Padanya terdapat penjelasan tentang ketentuan dari ketentuan-ketentuan wasiat. Qarifit entah mahkumah. Wahia dan ketentuan yang disebutkan dalam hadis ini adalah bahwasanya wasiat itu la yajuzu aktsar min sulus. Enggak boleh lebih dari 1/3. Nah, ya kada fitin rahmakumullah barakallahu. Ini. Jadi kalau sampean mau berwasiat dengan harta na'amarakallahu fikum, ya, sebelum kematian antum na'amarakallahu. Mengungkap kematian, maka enggak boleh lebih dari seperti tiga. Ikhwalifidin rahmurahmukum. Kalau lebih dari sepertiga haram dan termasuk bentuk ta'addi. Kalau bentuk nomor berlebihan, ikhwalifidin rahmukum yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududa." Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bermaksiat kepada itu maksiat. Ya. Jadi yang lebih dari apa? Dari sepertiga itu maksiat. Nah, barakallahu fiik. Qalibitin rahmatullahi wa barakatuh. Maksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa yata'adda hududu dan melampaui batas terhadap batasan-batasannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yudkhilhu naran khalidan fiha wal 'adzabun muhin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ia ke dalam neraka. Khalidun fiha. Khalidan fiha. Dia akan kekal di dalamnya wal 'adzabun muhin dan baginya adab yang menghinakan. Ayat. Ini termasuk bentuk naam ta'adi. Bihukukillah. Bihududillah. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Melampaui batas akan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dhabitnya itu harus sepertiga ke bawah. Lebih termasuk dolim. Kan yang penting, nah, warahmatullahi al-warisnya cukup. Ya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting itu. Yang penting itu, apakah syariat menuntunkan apa enggak kan gitu ya. Nah, barakallahu. Ya khalifatin rahmatullahi wa barakallahu. Nah. Terlepas setelah itu nah barakallahu ahli waris sudah tak bahkan semua tak itu sedekahkan semua itu terlepas. Itu nah barakallahu fikum haknya ahli waris kan gitu ya. Tapi hakmu nah barakallahu fikum untuk berwasiat ya. Paling mentok maksimal adalah sepertiga. Itu ya. Ya qali bikin rahmanur rahim barakallahu. Dari hadis ini nah barakallahu fikum diambil banyak faedah. Yang pertama, husnul khuluqin Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Indahnya akhlak Nabi alaihi salatu wasallam. Wa ri'ayatuhu bi ashabihi. Dan perhatian beliau terhadap sahabat-sahabatnya. Dikaunihi kana ya'udu ashabu wa yara akhwala. Nabi alaihi salatu wassalam menjenguk sahabatnya yang sakit dan memperhatikan kondisi mereka. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Khalifatin rahmatullahi wabarakatuh. Kemudian faedah yang bisa diambil lagi dari hadis ini na'am barakallahu fikum hirsus sahabah radhiyallahu anhum 'alal fiqhi fiddin. Semangatnya para sahabah semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka untuk tafaqquh fiddin. Karena mereka sadar na'am barakallahu fikum kebaikan itu hanya pada perkara itu. Kebaikan itu hanya pada perkara tafaqquh fiddin. Orang yang namun menjalani tafaqquh fiddin adalah orang yang memiliki tanda dikendakinya kebaikan pada dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Muawiyah bin Abi Sufyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan may yuridillahu bi khairin tafaqquh fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan fakihkan ia dalam masalah agama. Ya. Ikhwalifitin rahmatullahi. Orang menjadi fakih itu hasilnya. Ya, hasilnya ya. 6. Dia akan terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan kebaikan ketika dia jadi fakih. maka termasuk jalan-jalan ke situ namarakallahu fikum juga akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lah jalan tafakkur itu enggak ada yang lain. Ingat, kecuali apa? Belajar. Ingat, jalan tafakkur enggak ada yang lain namarakallahu fikum. Enggak bisa dengan semedi langsung jadi faqih. Ya. Yeah. Bertapa gitu ya namarakallahu jadi faqih. Ya, yeah. Atau enggak bisa dengan sekedar makan ya jadi faqih. Ya. Makanlah madu segentong jadi faqih, enggak ada namarakallahu fikum. Mungkin tambah teler sampean makan madu segentong namarakallahu fikum. Ya, jalannya itu namarakallahu fikum tafaqquh. Ya, mari kita marhabakum jami'an wa barakallahu fikum. Lah para sahabat sadar itu. Ya, sadar itu sehingga betul-betul mereka namarakallahu fikum menggunakan kesempatan dalam hal dalam perkara tersebut ketika ada langsung digunakan, ketika ada langsung, dan kita bisa melihat sejarah mereka, sirah mereka, perjalanan hidup mereka, bagaimana mereka dalam bertafakkur sampai hendak meninggal dunia. Lewat bayangkan ya, sampai hendak meninggal dunia namun masih sempat-sempatnya tafakkur, dan itu banyak antum bisa baca di itu dalam sirahnya para ulama. Namun karena mereka sadar namarakallahu dengan upaya itulah nam dia akan beroleh kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya namarakallahu fikum untuk sebagai semangat baik kita semuanya ya, agar kita semangat dalam tafaqquh fiddin. Ya qali fitnah sebuah hadis dari Abu Hurairah, man salaka tariqan yaltamisu fi ilmin sahhalallahu lahu bihi khairan aw tariqan ila jannah. Ini, orang siapa yang menempuh jalan untuk dapatkan ilmu. Ya tafakkur tadi ya namarakallahu. Ya kalibit indah marahmukumah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan jalannya dengan cara itu menuju ke surga. Ya kalibit indah marahmukumah. Kemudian ya kalibit indah marahmukumah. Di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini, 6. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Suhail Al-Utsaimin, jawazul bina ala zahir. Boleh membangun opini pada namarakallahu pada kenyataan yang ada. Ya memang seperti itu namarakallahu. Kita itu membangun opini itu harus pada zahir, zahirnya. Enggak boleh kita namarakallahu. Wah, barangkali dalam hatinya begini. Tahu hatinya dari mana? Kan enggak boleh. Seperti saat Ibnu Waqqas namarakallahu fikum membangun opininya sehingga dia bertanya kepada Rasulullah SAW pada zahirnya. Zahirnya dia sedang sakit, sangat payah, sekali kayaknya sudah mati, mau mati kan itu ya namarakallahu fikum. Akhirnya dia bertanya. Dan ini penting dalam syariat Islam. Usama bin Zaid dicela oleh Rasulullah dengan celaan yang sangat keras karena tidak membangun opini pada perkara ini. Yeah. Saat dia menghadapi seorang musuh, namarakallahu fikum, bayangkan musuh ini namarakallahu sudah bikin namarakallahu tersungkur banyak kaum muslimin. Iya yeah, kan? Kalau dia muslim, berhadapan sama dia dari kalangan kaum muslimin meninggal dunia. Sopos enggak gerem. Gerem enggak? Konco korek dipateni namarakallahu fikum. Akhirnya namarakallahu fikum Usama bin Zaid tandai karo dikene namarakallahu fikum. Ya. Perang tanding pun terjadi, akhirnya terdesak. Ya. Di saat terdesak itu dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya kan? Sama-sama kamu ini siasat aja ini namarakallahu fikum supaya enggak kena pedang saya. Pas kalau dia blundung dah sih namarakallahu fikum. Iya. Laporkan sama Rasulullah SAW tentang perkara itu. Dimarah ya bisa-bisa. Iya kan? Sampai dia merasa saat itu saya enggak belum masuk Islam kecuali saat itu. Namun saking besarnya kemarahan Rasulullah SAW. Kamu tahu dari mana dia tak apa melakukan itu karena takut pedang kamu. Sudah kau belah gak dadanya. Namarakallahu fikum. Iya. Dia tahu bilang enggak dadanya. Nah, orang kosnya kamu tahu dia melakukan mengucapkan la ilaha karena takut pedang. Nah, orang kosnya. Ini ya. Kalau lebih tentang marah makmujan barakallahu. Ya. Dan itu seharusnya. Dan ini sangat manfaat nah barakallahu dalam kita bermuamalah dengan teman-teman kita. Ya. Sehingga enggak muncul don-don, prasangka-prasangka. Iya kan? Munculnya don-don itu gara-gara kita na'am warakallahu fikum enggak itu. Iya. Terlalu apa? Terlalu jauh jangkauan kita dalam menilai orang. Iya. Hadirin, terlalu jauh na'am warakallahu. Udah, tawarnya baik ya sudah baik itu aja. Na'am warakallahu. Ah, itu hatinya itu jelek itu. Na'am warakallahu hatinya itu selalu iya, kok tahu kamu hatinya orang? Ini ya. Ini amarakallahu penting amarakallahu ini. Apa prinsip ini? Ya untuk kita pegang. Ya. Kalau fitnah mau kemudian barakallahu. Ya kalau fitin rahimani. Di antara faedah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, an-nasail yang bagi lo ayat kural halah ala hakikati. Ini termasuk adab, ya. Yeah. Adab dalam bertanya. Jangan curang, ya. Yeah. Jangan berkhianat dan kebanyakan ahlul bid'ah berkhianat dalam bab ini. Ya. Yeah. Kalimat entah orang-orang yang pada disik nawarakallahu fikum atau orang yang sudah melakukan sebuah tindakan nawarakallahu fikum untuk membuat tasawur yang ya, yeah. Yang apa? Yang berbeda dari hakikatnya supaya dapat ya yeah, legitimasi dari tindakan yang salah. Ya. Yeah. Mereka lakukan itu. Itu enggak amanah Allah. Tapi kalau yang seharusnya ya, yeah, seorang yang bertanya itu memberikan tasawur yang apa? Yang jelas, yang jujur gitu ya. Nah, warahmatullahi. Ya kalau itu enggak warahmatullahi. Sehingga apa? Sehingga sang mufti yang ditanya itu na'am warakallahu fikum bisa menjawab dengan baik. Karena apa? Al-jawab far'un minas su'al. Jawaban itu adalah cabang dari pertanyaan. Nggih. Kalau kemudian muftinya na'am warakallahu fikum menjawab yang akhirnya mendukung kebatilan dia, jangan salahkan muftinya. Kan ya? Jangan salahkan muftinya. Tapi yang bermasalah adalah sa'ilnya yang tidak jujur dalam memberikan gambaran. Paham ya? Ya kalau kita entah makmumu. Ya Syekh, kita dakwah melalui gini-gini. Pakai gambar gini-gini. Boleh enggak? Nah, yang itu ya. Di jawabannya ya na'am warakallahu fikum. Ya, ketika dirasa tidak ada mukhalafah. Ya boleh gitu ya. Lalu ternyata na'am warakallahu fikum. Ya, kenyataannya enggak seperti yang digambarkan sama Syekhnya. Kalau seandainya Syekhnya tahu gambaran sebenarnya, wah enggak boleh itu na'am warakallahu fikum. Kan gitu ya. Ya kali fitnah. Berarti itu khianat. Khianat na'am warakallahu fikum. Ya. Ya kali fitnah warahmatullahi wabarakatuh. Dan betapa banyak yang ini. Ya, seperti ini kadang-kadang seringnya terjadi itu pada perkara yang sudah dilakukan terlebih dahulu. Kemudian banyak kritikan-kritikan, ya, gitu ya. Baru dia tanya sama Syekh, sama alim, na'am warakallahu fikum. Lu, alim boleh kan untuk membantah orang yang kritik? Ya kan? Ya kan dibintah warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga urusannya tambah jadi ruwet, tambah ya na'am warakallahu fikum, tambah semrawut seperti itu. Yang asalnya gampang saja. Gampang ya. Oh ya salah langsung itu ya. Ya, gara-gara tindakan orang yang bertanya yang enggak amanah tadi, tambah ruwet, tambah alot namanya. Iya. Ya, gitu ya. Wallahu a'lam. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini pula diambil faedah anna man kana intu malun katsir, bahwasanya orang yang memiliki harta yang banyak, fa inna la haraja alai ayusi bihi, au yatasaddaqa bihi fi maradih. Bahwasanya orang yang memiliki cukup harta, tak banyak namor kalau kalau nggak punya yang ngapain diwasiatkan disedekahkan. Ya. Wong pakai nah keperluan dia aja mungkin kurang namor kalau utangnya banyak misalnya. Enggak usah wasiat. Paling wasiat ya yang wajib tadi kalau memang berkaitan dengan utang ya. Kalau dibintah orang. Nah, maka tidak mengapa bagi dirinya untuk berwasiat dengan harta tersebut atau bersedekah di saat dia sedang sakit. Maka sangat dianjurkan dalam tulis semacam itu, ya, untuk berwasiat. Kalau dirasa namorokolafikum ahli warisnya sudah cukup, yang lain-lainnya sudah terpenuhi semuanya, nggak punya utang, artinya masih banyak. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diwasiat. Itu kesempatan terakhir baginya untuk menambah kebaikan-kebaikan ya bagi dirinya. Waribidin, rahman warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian yang ketiga, karena sebab lana fil syarh anil murad bi qoulihi du malin ay malun katsir. Nawarakum. Wala bisuan. Ini penjelasan Syekh Muhammad bin Salim. Wala khon rahmakumullah. Iya. Waktu-waktu semacam itu nam kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang memiliki apa? Kelebihan harta. Saat-saat semacam itu justru amaraka merupakan apa? Kesempatan yang paling bagus amaraka untuk apa? Untuk menyimpakan harta jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Saat itu amaraka lakum sudah ini, putus asa misalnya dari keberlangsungan hidupnya, pokoknya sudah kayaknya sudah mati. Nah, warahmatullah. Ini kalau enggak segera ini, ya, yeah. Kapan lagi saya kan gitu. Nah, warahmatullah. Mengeluarkan hartanya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kali bidin rahmatullah. Kemudian yang berikutnya, faedah yang bisa diambil dari hadis ini, sebagaimana disebutkan oleh Syekh bin Shalih Al Utsaimin. Jawazu tasarruful marid. Namarakallah. Bolehnya ya tasarrufnya seorang yang sakit. Tentunya namarakallah fikum sakitnya tidak sampai namarakallah fikum menyebabkan hilang akalnya. Ya. Kalau sakitnya pada saat itu na'amaraqlahu fikum hilang akalnya, maka na'amaraqlahu tasarrufnya enggak sah. Kenapa? Laisa min ahli taklif. Kalau akalnya hilang ya. Na'amaraqlahu. Bakal fit rahmanam. Kalau akalnya hilang, maka saat itu dia bukan termasuk ahli taklif, gitu ya. Yang apa boleh dengan ketentuan tadi. Ya, sakitnya tidak menyebabkan akalnya hilang. Qalibitun rahmatun jantaratu. Ya, betul-betul sadar, ya, tidak sedang dalam tekanan dan tidak sedang dalam kondisi hilang akal. Nawarakallahu. Untuk orang yang sakit, tasarrufnya dianggap boleh. Qalibitun rahmatun. Sehingga ketika dia mengawasiatkan ini untuk si fulan, maka saat itu na'amaraqlahu ketika apa tiba masanya hal itu akan ditunaikan sesuai dengan ucapan. Kan gitu ya. Maka dipintah marhamakum jinan barakallahu. Naam, walau kana maradu mukhawif, meskipun sakitnya sakit yang mukhawif. Sakit mukhawif itu sakit yang mengantarkan kematiannya dia. Ya. Yeah. Ya kali bintah. sakit parah yang menyebabkan ya menjadi sebab dia meninggal dunia. Mari kita bahas marah. Nah, boleh. Yang asalkan tadi sakitnya tadi tidak menyebabkan akalnya hilang. Kenapa akal itu madinut taklif termasuk sebab pembebanan syariat adalah akal. Ikhari fi tindah ma'ruf syukur. Ikhari fi tindah ma'ruf syukur. Jadi al-marad na'am warakallahu fikum itu ada dua. Ya, ada yang muhawif, ada yang ghairu muhawif. Dan ini pada sebagian kondisi na'am warakallahu fikum yuk tabar, dianggap seperti nama Rasulullah dalam masalah mutolakoh di taurisil mutolakoh nama Rasulullah. Kualifikasi warisannya wanita yang dicerai oleh suaminya nama Rasulullah. Itu kualifikasi Rasulullah ada dua kondisi wanita yang dicerai itu yang pertama dicerai dengan cerai roj'i, tolakun roj'i. Nah, warakallahu. Yang kedua dicerai dengan cerai bain. Ya, qalibatullah warahmatullahi. Kalau cerainya tolaknya tolak roj'i, maka ada disepakati beberapa perkara oleh para ulama. Yang pertama, ya. Ittafaqu ala adami tawrisihima. Ittafaqu ala adami tawrisihima. Mereka sepakat na'am warakallahu fikum enggak ada warisan di antara keduanya. Pada kasus tolak roj'i na'am warakallahu fikum ketika sang istri telah selesai masa iddah. Sepakat na'am warakallahu fikum. Yang kedua, wattafaqu. Mereka juga sepakat para ulama. Ya. Ala tawrisihima. Na'am warakallahu fikum akan tetap adanya ya saling mewarisi di antara keduanya jika istrinya masih dalam masa iddah. Ya. Tolak roj'i na'am warakallahu fikum masih dalam masa iddah, salah satunya mati, maka saling waris, masih saling waris. Na'am warakallahu fikum. Ini harus dihitung, harus disadarkan kepada masyarakat. Biasanya kalau masyarakat itu na'am warakallahu sudah tolak ya sudah cerai kan padahal masih apa cerai satu na'am warakallahu itu kalau itu mungkin karena nggak tanggung menghadapi hidup na'am warakallahu sendirian lepas dengan istrinya na'am warakallahu mati na'am warakallahu dalam keadaan istrinya apa masih dalam masa iddah terus nggak ada warisan nggak bisa tetap berlanjut ya kalau itu warakallahu. Yang kedua tolak bain. Nah ini yang tolak bain itu tolak tiga. Na'am warakallahu fikum. Tolak tiga. Ya. Itu seorang istri yang dicerai ya, oleh suaminya tiga kali. Na'am warakallahu fikum. Tiga kali rujuk. Gitu. Pertama, na'am warakallahu fikum. Ya. Cerai, rujuk. Dianggap satu. Ya. Kemudian, na'am warakallahu fikum. Ditolak lagi. Na'am. Rujuk, dianggap dua. Ya. Rujuk lagi. Ketika di cerai lagi nih. Namanya tolak bain. Yang ketiga itu namanya tolak tiga. Ya, disebut dengan tolak bain. Na'am warakallahu fikum. Itu enggak bisa rujuk na'am warakallahu fikum kecuali kalau istrinya tadi nikah lagi sama orang, na'am warakallahu fikum dicerai lagi, ya, baru balik sama dia. Ya. Tapi enggak ada unsur na'am khilah di situ, enggak boleh ada unsur khilah. Nah, sehingga bayar orang untuk nikahi istrinya kemudian dicerai terus di sini dinikah sama dia enggak boleh. Namanya muhalil enggak boleh. Gitu ya. Ya kalau difitnah marhamakum. Maka di sini ada berapa kondisi? Ya, kalau difitnah marhamakum. Ketika dia dicerai dengan cerai tiga tadi na'am warakallahu fikum, kondisi suami dalam kondisi sehat. Ya. Atau sakit tapi tidak mukhawif. Nah, ini yang sangat sayang. sakit yang tidak mukhalif itu seperti apa? Sakit gigi. Ya, sakit gigi. Disebutkan oleh para ulama. Contohnya sakit gigi. Jadi sakit gigi kan sampai apa? Enggak sampai menyebabkan mati ya, nawar keluar gitu. Atau sakit na'am demam-demam ringan. Pilek gitu ya. Tapi sekarang na'am kalau pilek na'am warakallahu bisa mukhalif gitu. Ya. Apalagi kena corona ya. Na'am warakallahu mukhalif itu. Pada bintah marah. Maka na'am warakallahu cerai dalam kondisi semacam itu. Maka dengan semata-mata cerai langsung. Ya. Tidak ada tawarus bainah. Ini ya. Ya pada bintah marah. Yang kedua na'am warakallahu fikum. Ya. Dicerai dalam kondisi suaminya sedang sakit mukhawif. Ya. Sakit yang parah yang menyebabkan mati biasanya kebanyakan itu sakit jantung. Ya. Sakit kanker. Ya, diabetes. Nah, orang kalau biasanya ini secara apa? Secara keumuman sakit-sakit semacam ini nah barakallahu fikum. Ya, biasanya apa? Menyebabkan kematian. Ya, kali fitnah sakit malaria gitu ya. Nah, ya. Kalifitnah marhamakumujian barakallahu fikum. Tapi ya tidak didapati keinginan untuk menghalangi warisannya istri. Ya, enggak ada. Jadi istrinya enggak sabar. Masus, cerai saja saya. Daripada sampai sakit-sakit gini namarakallahu fikum. Ya. Enggak ada unsur menghalangi namarakallahu fikum. Ya, warisannya dia namarakallahu fikum. Ya, kalifitnah marhamakumujian barakallahu fikum. Akhirnya dicerai. Nah, rujuk lagi. Nah, warakallahu. Tidak sabar lagi. Iya, karena sakit-sakit tadi. Cerai saja sama saya. Cerai lagi sampai tiga. Nah, warakallahu itu. Berarti kan tidak ada apa. Tidak didapat tuhma. Untuk menghalangi warisan istrinya kan itu. Nah, warakallahu. Maka dengan semata-mata itu. Nah, warakallahu itu. Cerai. Tidak ada warisan. Ala koleroji. Nah, warakallahu. Kalifitnah marhamakum. Nah, enggak ada waris. Kemudian yang kalifitnah yang ketiga na'amarakum. Dicerai dalam kondisi marad mukhawif. Tetapi na'amarakum ada. Didapati ada mah, keinginan untuk menghalangi warisan istrinya. Na'amarakum. Yeh, marad mukhawif. Kalifitnah marhamakum. Maka na'amarakum dalam kondisi itu. Ya, jumhur ulama mengatakan tetap mewarisi. Ya, istrinya tetap mewaris. Ya kali fitnah marhamakumullah. Naam warakallahu fikum. Cuman naam warakallahu fikum berbeda terkait dengan apa batasnya istri masih tetap mewarisi. Kalau Abu Hanifah sampai selesai masa selama dia masih masa iddah. Naam warakallahu. Kalau sudah selesai masa iddah, naam warakallahu fikum. Tidak mewaris. Berbeda dengan Imam Ahmad ya. Nah, warakallahu fikum. Selama dia tidak murtad dan belum nikah. Ya, meskipun berjalan bertahun-tahun. Tetap nam mewarisi. Mula alam besok. Kalau nah, warakallahu fikum. Dicerai dalam kondisi sakit. Sakitnya sakit mukhawif. Sakit parah. Nah, warakallahu fikum. Yang biasanya sakit ini. Secara keumuman. Bisa apa? Bisa menyebabkan kematian. Ya. Ya kan di tengah orang mungkin orang. Nah itu. Jadi nawar kalau diitibar dalam kondisi itu saja. Adapun masalah nawar kalau wasiat meskipun sakit mukhawif atau sakit ghair mukhawif nawar kalau fikum maka tasarrufnya itu sah selama akalnya tidak hilang. Paham ya? Kalifitnah marhamakum jami'an barakallahu. Kemudian yang kalifitnah marhamakum. Masih banyak faedah. Nah. Tahrimu shadaqah lil marid maradan mukhawifan bima zada ala thuluts. Nah, warakallahu. Haramnya seorang yang sakit parah bersedekah lebih dari sepertiga Nawarakallahu. Karibit indah marhum. Lain lagi, tahrimus sadaqatil marid maradun khawfa bima zata ala sulus. Kalau dia sudah merasa sakitnya ini sakit luar biasa, sakit parah ya, nawarakallahu fikum, ya jangan lebih dari sepertiga. Nawarakallahu fikum. Diizinkan hanya sepertiga saja. Khawatir nawarakallahu fikum dengan sakit itu dia akan meninggal dunia. Ya. Sehingga tidak sampai na'amarakallahu fikum memberikan idror kepada ahli waris. Jelas ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan masih banyak faedah yang lain. Al-muhim ikhwan fil hadis ini disebutkan oleh mu'alif rahimahu ta'ala menyebutkan dan menjelaskan tentang dhawabit, salah satu dhawabit daripada wasiat. Wasiat itu diberikan tidak boleh lebih dari sepertiga. Jelas ya. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau dikasihkan lebih dari sepertiga? Maka na'amarakallahu fikum hukumnya enggak sah. Hukumnya enggak sah dan termasuk kedzaliman. Sekali fitnah. Pertanyaannya lagi, bagaimana kalau na'amarakallahu fikum diberikan hal itu dengan persetujuan ahli waris? Saya hati insyaallah. Saya hati insyaallah ya. Na'amarakallahu. Jadi sepertiga lebih na'amarakallahu. Tapi ahli warisnya setuju. Gimana ini na'amarakallahu? Insyaallah. Saya hati. Subhanakallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Tafadhal wa hafdhukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.